Jadi di Indonesia itu saya tidak perlu cari dosen, ketemu siapapun jadi dosen saya di sini. Iku temenan. Wong Indonesia itu pinter kok. Melarat kok kayak apa lu iso guyu. Lah wong pinter sing ngene. Kita mboten. Gak gampang sedih, gak gampang frustrasi. Ana sing jenenge mupus, ana engko nek sial temen terus mesti ngene, jadi ngomong ah Gusti Allah mboten sare, alah Gusti Allah gak turu, tenang ae. Wolak-wali ing jaman lah ngono. Allah becik betiti Allah ketoro munduh wae ing pakarti ku abeh wong roh iku. Munduh wae ing pakarti Allah nek islame kan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Nek jawane kapan sak durunge ana Quran wong Jawa wis seru munduh wae ing pakarti. Nek kowe gawe elek meneh-meneh ngunduh elek kon gawe api meneh-meneh ngunduh api. Dadi wong Jawa gak perlu sinau, gak perlu sekolah, bahkan gak perlu Quran asline wis roh iku. Cuman Quran tetap kita perlukan karena Quran bisa memberitahu Anda barang-barang yang tidak bisa Anda temukan sendiri. Contohnya malaikat, kau boleh menggolek malaikat. Kudu Gusti Allah sing ngandani lho rek, aku iki duwe malaikat. Tak kenal limo ya, aja akeh-akeh ya engko kan tambah pecah ndasmu ya. Ono Jibril, ono Mikail, ono Israfil, ono Israel, kok tak tambahin ono Munkar Nakir, ono Sahratus Sams, ono macam-macam, tapi pokoknya aku ini di malaikat akeh jumlahnya, bahkan kon gak iso ngitung luwih akeh timbangannya jumlah angka. Lah ngono iku lah gak iso didoleki dhewe ade. Nah, maka dibutuhkan Al-Qur'an, dibutuhkan Islam, sebab nek sampean ndolek dhewe gak kira kepethuk. Tapi nek untuk hidup dan filosofi kehidupan wong Jawa iso ndoleki. Wis iso ndolek dina dhewe. Nek wong barat sak minggu kene 5 sak pasaran. Kono duwe Ahad, Senin, Selasa, Rebo wong Jawa duwe dhewe legi paing pon. Ayo, lagi kliwon. Saiki ustaz-ustaz muring-muring apa klenik kliwon-kliwon kok klenik ya apa sih, Rek? Nek ana barang sak niku lak sakare piye ngitung, ana sing ngitung sak kilan, ana sing ngitung sak driji, ana sing ngitung sak nyari lak babase waktu diitung berdasarkan putaran yang dipahami setiap orang. Ana sing ngitunge pitu, ana sing ngitunge lima, lak gak apa-apa sih, kok klenik sih. Angger teko barat halal, angger teko Jawa haram. Iki wong Jawa capopo kaya ngono iku. Ngono lho. Ojo turu sore kaki itu kan pengetahuan Jawa. Kon jek wayahe wong deres kon wis ndekok kon niku. Aja turu sore ta, sebab wong Jawa wis ora kedian, mene-meneku awan niku isine hawa sing berisi racun-racun partikel-partikel. Kon ro isine hawa. Saiki numpak mobil saiki gampang rusuh kocone sampeyan delok. Karena makin banyak kandungan-kandungan yang tidak hanya kimia yang buruk, tapi kandungan dari hati manusia. Kon percaya tak gak, nek kon atimu muring-muringan, iku hawa melok, bedek-bedek. Percaya tak gak kon? Wes nek gak percaya kon mulia, kekoma mbokmu iku mencureng ya. Kira-kira oma iku sejuta bedek-bedek. Katanya Merai sebenarnya dia mengeluarkan hawa dari hidung yang sifatnya gelombang elektromagnetik dari dalam dirinya sehingga mempengaruhi partikel-partikel udara. Ngelore, wong Jawa wis ora ketiyen, mulane aja turu sore kaki. Nek wis jamene iki wis rada resik iki. Wong sing biasa nyolongan wis turu. Sing biasane dengki wis turu. Lah ngono. Kare nek titik, nek awan, wah nafsune menungso berpacu di semua tempat. Kita mboten. Akhirnya udara penuh dengan nafsu, dengan ambisi, dengan fatona, dengan sidik, amanah, lawamah, sak piturute. Kita mboten. Nah, mulane ojo turu sore, maksude iki wong bengi ku longgar, langit karo bumi ku luwih nyambung timbangane awan. Awan iku kuping wis gak wis gak enak rasane. Kon buaraan wong dua di situ, akhirnya ilham Allah sangat sukar masuk ke dalam jiwa kita. Kita ambak lorunu gak apa-apa dik ya. Jadi tidak usah upama nenek moyang kita itu adalah Punto Dewa CS, yo alhamdulillah nek gak yo gak apa-apa lho, aja ada ruwet-ruwet ya. Syukur iya nek gak yo gak masalah, monggo yo gak ero. Aku yo gak ero, wong Nabi Muhammad iku wong Arab temenan tadi itu gini yo gak ero. Wong nek diitung-itung apa sebabnya sampai nek umroh nganggo sa'i? Mergo biyen bojone Nabi Ibrahim sing nomor loro jenenge Siti Hajar iku golek banyu, gak kepethuk-kepethuk pulang-balik sampai ping itu wong ndi kok garo banyu iku berarti lak dudu wong kuno sih lha iku ben Gusti Allah ngirim arek iku teko ndi gen ibu Nabi Ibrahim lha ngono sih ya didoleki kok jenenge Siti Hajar nek cara Hawaii ana tak Hajar gak ana Amerika Latin Hajar gak ana cara di Afrika aku nduwe lek kosakata Hajar di seluruh bahasa Afrika Swahili Afrika Selatan Hajari rata-rata gak ono sing ono Hajari mek Jawa tho macam-macam tak guru me di Hajar deh pantang jadi kata Hajar itu kosakata khas Jawa lah bojone Nabi Ibrahim iku jenenge Siti Hajar ya Hajar lah nek Siti lah mergo tambahane wong Jawa Hajar sing jelas itu orang Arab lah terus karo Hajar itu anak jenenge Ismail mudun sampai Kanjeng Nabi Muhammad jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu blasteran Indo ngoten iki ya lah blasteran Arab karo sapa yo yo yo apa meneh ono Hajar iku nek Jawa gak perlu tak ajar ngoten nggih guyone ngoten niku lak cetha sih Mas. Saya bukan mengklaim umpama iya ya monggo gak yo gak masalah, cuman ayo dibuka pikirane awake dhewe iki cek kon niku aja nemen-nemen mindre dadi wong Jawa. Wong kene iki bahasa paling tuwek kok. Panganan niku opo ae gak gak ono sing lawan Jawa. Gak aku gak sampe rono. Ngono lho. Aku nang wingi karo nang Turki nang Maroko ku ala masalah jajan niku wis pokoke anggere wis jam 8 bengi ngono wis gak iso ana apa-apa nek kene jam pira kon kepengin apa wis kon kepengin apa pengin badokan model apa wis apa wis bebek diapa-apakno wis ana lah wis rawon tok lho ana rawon setan ana rawon nguling rawon dan mir rasanya ya seje kabeh kita mboten. Jadi orang Jawa itu luar biasa. Lah lapo kon kok kate gak ngakoni awakmu wong Jawa, wong Gusti Allah nadirno awakmu dadi wong Jawa. Awakmu gak dikon dadi wong Arab, gak kok wong Jawa le dukur gak. Ayo diterima nek Gusti Allah nadirno awakmu dadi bebek ya dadi yo bebek. Mas yo bebek oleh melok loro oleh tapi ojo kon kroso tetek, kon iku tetep bebek, kon lagu barat gak masalah, tapi tetep wong Jawa. Selawatan Arab gak masalah, tapi iling kon tetep wong Jawa. Kon selawatan kon nang Mekah niki tambah diusir kon karo tentara Mekah. Wong di kono ndolek wong ngaji ku angel. Tapi nang di Malang di desa-desa paling telecek arek iso kira arek iso selawatan. Arek angon iso ngimami temen iki lah nggih. Arek angon iso ngimami. Apa mana di Jawa Timur ini pinter-pinter sampai ini di Maroko kagum karo Zainul rektor Universitas Al-Akhwain kagum karo Zainul. Jadi Zainul nanti kamu kesini lagi kamu sudah harus bisa bahasa Arab ya. Saya tuh kagum kamu itu bisa melantunkan selawat dan bahasa Arab begitu bagus tapi gak ngerti artinya itu bagaimana. Agungnya gak karu-karuan. Lo nek wong Arab gak mungkin iso nyanyi lagu Jawa tanpa tahu artinya. Dia kudu memahami se kait iso nyanyi. Mbak Fia cerita ya kalau dia nyanyi di dunia internasional, penyanyi-penyanyi dari Korea, dari Amerika, dari Norwegia, dari Inggris itu nek karo penyanyi dari Indonesia kagum pol. Jadi nek nyanyi penyanyi ku dek nek nyanyi kan ono partiture lho, partiture ku not itu loh itu ditulis jadi kabeh penyanyi saat dunia negatif festival itu sinau note se diapal no orang Indonesia gak dirungkot no pisan ya apa lagu ini oh ya menudai mari penyanyi menang orang Indonesia itu ya apa itu semua bahan ikus endang ya ngulu bah Novia ya ngono bah sapa jenenge Vitamala iya wis gak apa-apa selamat malam. Ini beneran lah mulane aku iki ngomongno wayang cek ya apa cek awake dhewe iki percaya diri bukan dolek golek wancene iya kok apa servis handphone aku mlebu Malang yo api-api sinau ndek ndi servis handphone iki sinau ndek ndi arek-arek lak gak ana sekolah e eh ono resmi resmi ndek ndi lho resmi tak ono arek ngursus ngono to. Lah yo kursusan itu sekolah resmi. Ku nek gedhok tular tak ngono sirek. Lah iya. Terus arek sing kursus iku sekolah ndi biyen? Iso-iso dhewe to. Lah iya iso wong Jawa iku iso-iso dhewe, sembarangku iso-iso dhewe. Wis ta, wong Jawa tok ana apa iso wis. Dadi orang Jawa ndak perlu belajar manajemen anggere atine temenan, gelem nyambut gawe ikhlas, dhek langsung iso. USBA sudah jadi presiden kok. Ngono lho rek ya. Ngono lho. Jadi ngerti maksud saya ya. Jadi jangan terpaku pada fakta yang saya omongkan, tapi ngertilah mohon dimengerti maksud yang saya bawa di balik itu semua. Iki soal wayang mau. Nah, nek aku iki wayang tak nikmati temen rek. Dan aku rada ahli wayang ku rada ahli aku. Disertasi dokter saya itu tentang wayang. Lho, temenan iki. Aduh, ibaratnya ini. Saya itu di Belanda 2 tahun untuk bikin disertasi. Dokter wis dadi. Terus profesor-profesor ngomong lho, sampean iku tak undang rene iku mergo kene kepengin sinau. Lah kok sampean malah kate kepengin dadi dokter? Gak usah, wis langsung ae tak kei duwe akeh. Dadi aku oleh hadiah. Disertasinya tidak diresmikan sebagai dokter, tapi saya dikasih hadiah atas buku itu. Dan kemudian kita kemarin, saya sama Kiai Kanjeng tahun 2008 ke Belanda, saya datang ke universitas itu dan saya menjadi alumnus istimewa dari universitas yang tersebut. Akhirnya aku dohon pidato dies, bayang no. Pidato dies. Padahal aku gak tahu kuliah. Aku mek dolen nek awan pas mangan bareng melok. Tapi terus ngomong seneng ngobrol sing gak-gak ngene terus tak jak demo dik-dik seneng. Gitu loh. Akhirnya mereka lho saya itu minta Anda ke sini itu supaya kami itu bisa seperti Anda kok malah Anda menulis disertasi. Anda lebih tinggi dari dokter. Akhirnya aku gak dikasih dokter tapi khusus untuk buku yang saya tulis itu saya diberi hadiah sangat besar. Ngono lho adikku terus tak gawe buku macam-macam terus antara lain tak kira itu tak kira rabi barang itu. Ya kok jauh kata rabi ini dia ya semuanya itu loh. Terus oke, yang kedua apa mas lari mas? Ini rek, wis gak ada apa-apa kejabat Allah tuh la ilaha. Wis gak ada apa-apa, wis kok ngomong merutu wis. Tutut ada merutu ini. Ada tak moro-moro ada merutu ini. Mesti asal-usulnya itu kok Gusti. Allah apa wis? Jadi yang namanya ayat itu kan tanda. Jadi ayat Allah itu artinya tanda adanya Allah atau tanda kebesaran Allah. Jadi Al-Quran itu bahkan ayat yang terakhir. Nabi Ibrahim mau cokur anda gak? Gak lah iya kan iku cok. Aja keliru, akhirnya Nabi Adam tau mau cokur anda? Gak tahu. Kalau cok moring-moring wajan Al-Quran itu wingi-wingi cik ano. Sekitar 14 abad Nabi Muhammad dhewe iku jangkep maca Quran iku ya wis umur-umur 53 iku ya. Wong mulai sembahyang umur 53 kok. Mulane arek-arek saiki akeh sing gak semalam cek 30. Jatah 30 gak sembahyang ngono arek-arek. Dadi ayo didelok sejarahe gitu loh. Wong urip iki dawa gak karo-karan. Biar Gusti Allah ngene. El Israel jajal kon sebagai asistenku gak ya menungso sing persis kaya aku rupane. Terus Israel njupuk lemah temeriki, lemah apa jenenge sing digawe kekean niku? Lempung terus digawe patung. Iki ana terusin tapi gak tak omongno iki aku rodok saru dhewe tapi iki ya bengi makan dan iki ana ditangi tapi kapan-kapan. kok timbangane metu ning TV blaen kok aku. Aku soalé nek ngono-ngono iku nek tak dudu karo arek-arek geblak kabeh. Wis gak. Iku ben ono problem ning gawe wong lanang gampang gawe wong wedok angel. Problem iku piye? Wis gak dudu lah. Dinamika dan dialektika problematikane iku semene-mene kapan-kapan itu kok intine soal kacang lah gitu ya. Kan kok guyu kan paham-paham wae. Oh, gak paham. Ya. Terus wis jam Adam kon tak kaya umur 199 tahun ya. Dolek ana aku jajal. Telitin terus Adam meneliti kabeh mari ngono kan. Manusia sudahnya kan dikasih waktu dawa untuk mencari Allah. Kan hidup itu untuk mencari Allah. Untuk tauhid, menemukan kembali Allah. Melakukan penelitian. Nabi Ibrahim delok iku mbek Gusti Allah. Oh dudu iku mbek bulan isuke ya ilang. Iku mbek oh dudu srengenge sore ya wis mendelep. Dudu akhirnya suatu saat dia menemukan oh Allah yang maha besar itu tidak bisa saya lihat. Tan kino ya ngopo tan kena kinira laisa kamitslihi syai'un. Kan gitu. Akhirnya ketemu Allah tapi sing nemokno mek titik. Padahal juga waktu dawa. Nabi Nuh kan pinten-pinten ewu tahun, 3000 tahun nggih. 3000 tahun. Juga waktu 3000 dadi nek sampean dikai 3000 tahun gelem sampean. Ilang dilong pendino. Kuliah ping pira ya? Kuliah ping 300 sarjana ping pira ae gak kepethuk-kepethuk. Mulane akhire iki apa kok baru dikai rangsangan sedikit Nabi Ibrahim dikai beberapa lembar. Mari ngono waduh kok gak iso nemokno aku sih rek. Jumpritan iki. Uripmu iku gawe golek ya aku nek kon ketemu aku beres wis. Lah ngono ah. Mergo gak ketemu-ketemu akhirnya Gusti Allah memancing dengan resep-resep akhirnya dikai Taurat. Terus mari ngono gak ketemu-ketemu lagi dikai Injil. Zabur mari ngono Injil mari ngono mergo gak kepethuk-kepethuk akhirnya Gusti Allah gawe keputusan shortcut dengan tahun ajaran baru yang singkat. Wis ngene mat. Kon nang bumi ya. Tapi ojo suwe-suwe kon tak kei suwe dak 3 taun ae. Wis cek gampang umatmu iku pokoke iki tak kei Quran iki buku resep digawe nemokno aku. Wis gak dawa-dawa anggar kon taat maca Quran wis engko mesti beres. Wis pokoke nganggo to diwon 95 95 kon poso Ramadan poso Ramadan. Nganggo to ae wis. Wis sejatek mubung-mubung nang dindu gak peduk-peduk kan kok. Jadi dikasih resep. Akhirnya kita mendapat Quran. Alhamdulillah akhirnya kita soalnya buku resep top itu. Ya toh? Nah bisa gak oleh loh. Ya toh? Gak tahu loh maca Quran. Nabi Yunus itu cemburu karo awak dhewe. Kurang ngajar karo awak dhewe Quran aku guru juga. Wah, aku golek Gusti Allah sampai melbu-melbu tengah iwa. Sampai pewanas, sampai wiritan gak karu-karuan kayak diutah no meneng ngono sampe ati nang aku nabi-nabi. Ngono aku blakraan jare Nabi Musa, aku blakraan nang dhuwur gunung ndolek Gusti Allah. Bareng wis meh kepethuk aku takon ya Allah, tampakkan wajahmu. Ngene, asak durunge pertanyaan ngene. Ya Allah jare Nabi Musa di puncak Gunung Tur Sina yang saya sudah duduk di situ. Iki lumayan to iki. Kono jek rono kon kok ledes iki ilmu kok. Aku sama kiai-kiai alhamdulillah Pak sampai ke atas gunung Jabal Musa, Gunung Tur Sina itu dan di tempat Nabi Musa duduk itulah saya duduk arek-arek turu di masjid. Aku lungguh dhewe. Atiku ngene, lapo Nabi situ blakraan rene. Ini kaya ngene ya. Mubeng gunung telu dik. Petung jam setengah mlebu aku sing gunung terakhir iki curam ngene iki. Telung langkah senden. Wis gak kuat pokoke. Akhire subuh-subuh tutuk gunung temenan, arek-arek nangis-nangis mbayang subuh turu, aku lungguh ning gone Nabi Musa karo mbayang nek nang ngene Nabi Musa sampe ning kene. Sampean kok kuat sampean. Kula wau niku mriki niki kau dalu sampai sisuk niki. Kula leren ten warung nek 8 ae mong. Kait 100 meter niku warung ngopi meneh jarum 76. Ngono wis munggah meneh warung meneh. Ono warung-warung di dua gunung aja, tapi gunung ketiga sudah tidak ada apa-apa kecuali batu-batu yang terjal dan curam. Dan kita naik ke situ betul-betul naik gak mergo pertolongan Allah, kita tidak bisa sampai ke atas. Nah, begitu Musa alaihissalam duduk di situ, terus Nabi Musa angen-angen Gusti Allah, mbok sampean iku anu, sampean iku mbok kula niki sampean dadosaken Muhammad. Ya wis telat sasa. Muhammad iku sak durung aku gawe apa-apa, aku wis gawe Muhammad dhisik jenenge Nur kok. Nur Muhammad. Wis telat kon wis wae kon kuwi lak kon lak leting pira kon. Yen ngoten nyeten mawon. Mbok kula niki sampean damel sampean dadekaken Muhammad Rasulullah khatamal anbiya. Ya kecepetan niku jengko 1200 tahun meneh kon niku ya apa schedule-ku kate kok rusak. Akhire wis Nabi Musa gak iso nyenyang kate dadi Nur Muhammad wis apa telat kate dadi Muhammad bin Abdullah kecepetan. Akhire ya wis gelem gak gelem dadi Musa alaihissalam. Nek ngoten ngeten men kula njaluk kompensasi. Apa maksudmu? Sampean mbok ngetok didik saya kula wis sampean saged nyawang pasuryan rai sampean niku. Ngono ta saya gak apa-apa tapi kan gak kuat lho, Nggok. Nggih kula jajale Gusti Allah jebular. Apa gununge meledos mencair dengan lahar yang sangat panas Nabi Musa semaput. Nah, kita duduk di situ itu bisa melihat gunung itu seperti cair padahal padat. Mulai sampean mriko. Kapan beli kok kapan-kapan. Jodoh loma, jodoh sawah, jodoh sebarang. Itu dia. Nah, tidak ada apapun yang engkau lihat dan engkau dengar. Tidak ada apapun yang engkau lihat maupun yang engkau dengarkan yang bukan tanda-tanda Allah. Apa saja. Ojo ada dugur-dugur remen lah. Nah, aku ini muru iwan wijane. Wis ngene lho, dulu untungmu ya wis ngono nemono Gusti Allah kan. Untungmu ya lho. Kan ya apa kan kamu gak bersyukur Gusti Allah? Sebab Gusti Allah itu ngerubah perintahnya. Tu untu aja leren ya. Cukul terus, ya apa kan? Khusus jenenge sapa? Eh? Khusus Kurniawan Malang untune gak mandek. Wis, tawo. Tuabraan harus ngomong gitu. Wis iku tau wis bersyukur sampean. Nggih nggih ya Allah sampean ku iso ae lho. Dadi pertumbuhan 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 terus dindek begitu wis oleh sak senti kurang sih dindek karo Gusti Allah bayangno. Nek gak dindek. Wis, ayo. Wis kon. Wis kate bersyukur ci angel. Sampean irung sampean dinger sak senti ngene wis masalah gedhe lho, Pak. Bayangno. Slamet lho irung iki dhelek kene. Ndane dhelek. Iso. He? Akhire dikatoki dhewe sing gak mbunuh tenan. Iya ta. Dadi ilmu Islam iki aja dukur-dukur nemen lah, aja abstrak wis aku iku tak wis gak karu-karuan. Ngentut lho, lak wis indah sih. Mbahku wedok karo ayahku. Mantune iku bendina guyone soal itu. Dadi mbahku mlaku njupuk brambang nang pawon ya terus ayahku karo mbahku lanang lungguh di kursi males kaneka. Ya apa mat sawai mat. Wah niki rada anyel niki panene ngene ngobrol. Terus mari ngono ayahku nguntut. Tut. Terus makku liwat mbahku. Nguntut kok ngono mat. Ngene lho. Indahnya luar biasa. Lu indah luar biasa, masya Allah. Lu kon untuk aja orang meno itu kebesaran Allah tak ya? Gak sung untuk kan? Ayo mereka gak sung untuk ya kan? Lu kame mules. Ya rumah sakit kan orang dina orang rumah sakit di. Ya Allah alhamdulillah. Engkau anugerah aku berupa kemampuan untuk. Jadi aja terkondi pecet bunga kaya ngunu kan ya. Ini untuk sumber kesadaran saja. Ngunu ya dek ya. Jadi ngetas ya mas ya. Jadi saya ini kalau pengajian itu bukan memberi fatwa, bukan memberi ajaran. Aku mek nyawangi sampean golei. Engkok keputusane sampean dhewe aja nganut aku. Nek ana sing padha karo aku monggo, gak apa-apa, gak padha karo aku gak apa-apa. Aku gak usah dadi sapa-sapa gak masalah, gak usah dadi pemimpin gak apa-apa, gak usah dadi kiai gak apa-apa. Angger kene bareng-bareng seduluran ukhuwah Islamiyah ndek ngarepe Kanjeng Nabi karo Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Oke. Okay. Wis jam 11 rek. Ayo diakhiri dengan wis ya wis siji cukup ya. Apa lagu terakhir ya? Ya Om Rus ya, oke. Nanti yang terakhir Om Rus. Oke, gak apa-apa tak kayak soal ini. Kiai Kanjeng menit bunyi lo acara mana di Jogja ya? Walau hari. Si, kapan-kapan tak pentas jazz blues lagi lagi ya? Walau mentari. Apa maksudmu nyonya? Acting ini aku rek, nanti kan dia duit anggar pinter ngunuh lah seneng hati ya. Kan dia duduk ngersulongi ler ya. Sing seneng uripmu ya, banyak bersyukur galau apa galau. Galau mentari ya. Apa? Anak persetan apa mana? Eh? Dua kayak penjaluan. Oke, saya kasih terakhir satu pertanyaan gak apa-apa. Oh, ada SMS. Apa? Terima kasih kami sampaikan. Ini ada pertanyaan dari saudara kita yang muslim juga, Bapak Abdul Razib, SMS kepada saya. Tolong ditanyakan hukumnya harian lepas. Kerja harian lepas. Jadi harian dibayar per hari gitu. Janjian kan, nak ridho diri itu kan ya, masalah. Heh, hukumnya hukum negara atau hukum-hukum agama, maksudnya? Agama kan masalah lah, oh, itu soal perjanjian tak? Soal perjanjian itu kan soal ridho diri itu atau tidak, dan seterusnya lah. Menurut saya pun tidak ada masalah. Rasulullah itu kan kerjanya juga tidak rutin. Dia kan jual jasa. Beliau itu membawa barang, gitu, diekspor atau diimpor, dijual. Terus beliau mengatakan, re, aku kulai saini kon kei babi piro sakarepmu. Nek Kanjeng Nabi itu ngoten, dodolan sampean wani ngomong ngoten. Wani sampean ngomong ngoten. Nek Kanjeng Nabi ra iki aku kulai saini iki, wallahi ya, wis sakarepmu kon kei aku babi piro. Dadi nek uang ke ibadah nang Kanjeng Nabi itu uang jujur dan uang syukur. Nah kalau kita sekarang kan orientasinya bukan pendapatan dari rasa syukur orang, tapi pendapatan dari kepandaian kita mengakali orang lain dan gitu. Benar ya, Mas terakhir, Mas yang tinggal dia. Laki teman ini Cak Zaki masih dalo leren ini. Balik Jogja. Terima kasih Cak Nun. Saya mau bertanya mengenai adegan, saya kasih contoh permisalan. Ada seorang miskin kok selama hidupnya itu ditolimi saudaranya begitu luar biasa. Dia diusir, ditinggalkan, gak dikasih harta bermacam-macam. Dia menurut sudut pandang kita, syariat dia itu juga ahli sholat. Tapi kenapa kok, kalau saya berpikiran Allah kok begitu sabarnya gitu jangan. Nah itu bagaimana kita memahami konsep tentang kesabaran Allah. Kadang-kadang kita dolimi luar biasa, tapi kenapa kita doa, ya Allah tolong perlakuan saya seperti ini. Kan Allah sesuai dengan perasaan kita. Tapi kenapa Allah membiarkan orang mendolimi kita begitu enaknya, sedangkan Allah begitu sabarnya gitu. Ini lah, ini upama turnamen bal-bal. Bapak finalnya di akhirat lah. Sampai juara tak gak juara ngono. Nah, urip di dunia iki kira-kira babak penyisian tak per 8 final tak per 4 final. Laci babak penyisian sih, laci wadah sih. Dadi uangku bahagia gak bahagia lah gak pada babak penyisian tau kok ditenono kok. Ngono lho. Masih Jerman iki kok kalah. Hanya juara grup tapi kok begitu semifinal. Lho iso ngono deh, jangan khawatir. Satu, nomor 2. Ana wong apik sholatnya nemen tapi uripe sengsara terus kate mati terus Gusti Allah mbok kula niki pisan-pisan sampean kaya rezeki sing rada enak titik panjenengan iki lho. Wong kula niku pun sembayang mboten karu-karuan pun ngabekti mboten kata pun sengsara terus Gusti Allah gak ngono jawab ya apa. Terus ana situk ning meneh ana wong nuwakal. Nuwakal. Wis nuwakali wong mendem jaman biar sobo kali sari sakit turut terus kate mate jaluk ya Allah berilah aku kesempatan untuk mendapatkan wanita-wanita dari Sabang sampai Merauke dikai kan Gusti Allah ya apa ini langsung loh malaikat-malaikat ya Allah maksud sampai ini ya Allah ini loh deh iki arek iki sing api iki cek sempurna api e gak usah dilong nganggo keenaan di dunia wong meneh ndek swarga top dek e nek tak kei ndek dunya keenakan kok swarga ni kurang wis bapak cek sempurna ndek swarga wong dunya mek diluk e lho gak masalah ya lho sisi tok nek sampean kabulaken wale kaya ngono bapak ta tak kabulne cek ditentek nang dunya mari dilungkas langsung neraka nemen arek meneh ndi kon. Yo nek sampean milih mesti di dunia hasanah. Wafilah gratis hasanah nggih. Sengsara nggih sholat nggih mun nemen-nemen po. Lah ngono sampean nggih. Karep mulak ngono lho. Alhamdulillah nek Gusti Allah ngabulno. Nek upama gak yo bahagia karena sempurna surgamu. Ngono lho. Ya. Percaya tak gak ngono iki pancene. Makanya saya tidak pernah menderita dianiaya kaya apa aku tetep ya gak nguyo ya ngersulur didik mari ngurut tak sit sini loh ya pada karo ini rek ketiban cecek waduh ya gampang loh ketiban cecek ketiban apa lah teko pogo no apa rutung ya itu bukan tanda kesialan kalaupun itu tanda kesialan ya gain cek gak sial kan langsung Allah dibillah nasyaitan rojim bismillahirrahmanirrahim rezeki titik mulai ayo cecek rino menaik rino menaik kok ruwet ya aja wedi-wedi karena kamu itu punya jaya khalifah kalau Allah mentakdirkan kamu mewakili takdir itu juga jadi kamu ikut mentakdirkan dalam tanda petik dirimu sendiri kalau kamu anggap ini ciloko temen kan kok anggap penapik menaik wama romaita idromaita walakinna allaha romaita